Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Bada'i'ul Masalik fi Tawdihi Alfiyat Ibn Malik. Ta'addil fi'li waluzumuhu. Fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Kita baca sama-sama. Qala Ibn Malik rahimahullah. Alamatul fi'lil mu'adda an tasil. Ha ghairi masdarin bihi nahwu amil. Fansi bihi maf'ulahu illam yanub. An fa'ilin nahwu tadabbartul kutub. Walazimun ghairul mu'adda wa khutim. Luzumu af'ali sajaya kanahim. Kadaf alalla wal mubahik ansasa. Wa maktaba nadhafatan audanasa. Aw araban aw tawa'al mu'adda. Li wahidin kamaddahu famtadda. Wa addi laziman bi harfi jari. Wa in khudifa nasfurin munjari. Anaklan wafi anna wakan yattaridu. Ma'am ni labsin ka'ajib tu ayyab ayyadu. Wal asru sabqu fa'ilin ma'na kaman. Bin alpisan manzarakum nasjal yaman. Wa yalzamul aslu li mujibin ara. Wa tarquda kal asli hatman qad yura. Wa khatfa fadlatin ajis illam yadhur. Ka khatfi masiqa jawabun aw khusir. Wa yuhdafun nasibuha in ulima. Wa qad yakunu hadfuhu multazama. Taib, pembahasan tentang ta'addil fi'li wa luzumuhu fihi masail. Al-mas'alatul ula aktharun nuhati ala anna al-fi'lah min haythu ta'addi wa luzum yang qasimu ila qismain al-muta'addi wal lazim wal thalitha lahuma. Kebanyakan al-nahwu berpendapat bahwasanya fi'il jika dilihat dari muta'addi dan lazimnya terbagi menjadi dua. Yang pertama fi'il muta'addi, yang kedua fi'il lazim. Tidak ada pembagian yang ketiga. Wa minal ulama man dhahaba ila anna al-fi'la min hadhil jumlah yang qasimu ila thalathat yaqsam al-muta'addi al-lazim ma laysa muta'addin wala lazim wa huwa kana wa akhwatuha. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa fi'il terbagi menjadi tiga. Ada yang fi'il muta'addi, ada yang fi'il lazim, ada yang bukan muta'addi, bukan lazim. dan itu ialah kana wa akhwatuha. Tayib. Jadi kalau dilihat dari kemutaadian dan kelaziman, maka fi'il itu terbagi menjadi dua menurut jumhur ahli nahwu, dan ini termasuk pendapat yang rajih, fi'il mutaaddi dan fi'il lazim. Sebagian berpendapat ada tiga, fi'il mutaaddi, fi'il lazim, kemudian yang ketiga bukan mutaaddi bukan lazim, yakni kana wa akhwatuha. Naam. Atsaniyah al-mutaaddi huwa ma yahtaju ila fa'ilin yaf'aluhu wa maf'ulin yaqwa alayhi wa yusamma aydhan al-fi'l al-waqi' li wuqu'ihi 'ala al-maf'ul bih wal fi'l al-mujawiz li mujawazatihi al-fa'il ila al-maf'ul bih nahu fataha wa 'amila wa daraba fi qawlika fataha zaidun al-baba amila zaidun al-khair daraba zaidun al-qalba. Disebut fi'il mutaaddi jika fi'il tadi membutuhkan fa'il sebagai pelakunya dan membutuhkan maf'ul bih sebagai objek dari perbuatan. Fi'il mutaaddi juga disebut dengan fi'il waqi' karena adanya maf'ul bih yang terjadi setelah itu, atau karena fi'ilnya disampai membutuhkan fa'il juga membutuhkan maf'ul bih. Jadi kalau ditanya apa yang dimaksud dengan fi'il mutaaddi, jawabannya ma yahtaju ila fa'il yaf'aluhu wa maf'ulin bih yaqa'u alaih. Fi'il yang membutuhkan fa'il sebagai pelaku dan maf'ul bih sebagai objek dari perbuatan. Fi'il muta'addi disebut juga dengan fi'il apa? Jawabannya al-fi'lul waqi'. Kalau ditanya mengapa fi'il muta'addi disebut fi'il waqi', ada dua alasan. Yang pertama liwuku'ihi alal maf'ul bih, karena fi'il tersebut membutuhkan maf'ul bih. Alasannya kedua, al-fi'lul mujawiz li mujawazatil fi'l al-fa'il ila al-maf'ul bih. Karena fi'il tadi tidak cuma membutuhkan fa'il, tapi membutuhkan maf'ul bih juga. Maka disebut dengan fi'il waqi'. Contoh fataha, amila, dharaba, ya. Fataha zaidun al-baba, zaidun fa'il al-baba maf'ul bih. Amila zaidun al-khair, zaidun fa'il al-khair maf'ul bih. Daraba zaidun al-qalba, zaidun fa'il al-qalba maf'ul bih. Atsalitsa. Masalah yang ketiga, alamatul fi'il muta'addi an tattasila bihi ha'un ta'udu ala ghairil masdar wa hiya ha'ul maf'ul bih. Nahu al-bab. Al-babu aghlaqtuhu. Tanda fi'il itu muta'addi ialah bisa bersambung dengan dhamir yang kembali kepada selain masdar. Haknya disebut dengan hak maf'ul bih. Contoh al-babu aghlaqtuhu. Maka aghlaqtu, aghlaqa fi'il muta'addi karena ada hak yang kembali kepada al-bab. Naam, selain masdar. Kembalinya hak kepada isim selain masdar, maka ini menunjukkan fi'il muta'addi. Haknya namanya ha'ul maf'ul bih. Wa dzalika qauluhu rahimahullah, dan itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Alamatul fi'il mu'adda an tasil ha ghair masdarin bih nahwu 'amil. Tanda fi'il muta'addi ialah bersambut dengan hak yang kembali kepada selain masdar. Contohnya amila. wa nahu ijtahada talib fa akramahu ustaduhu. Santri itu rajin, maka ustadznya memuliakannya. Dhamir ha kembali kepada at-talib, maka akrama adalah fi'il muta'addi. Taib ar-rabi'ah al-muta'addi imma muta'addin binafsih wa imma muta'addin bighoir. Fi'il muta'addi itu terbagi dua, ada yang muta'addi dengan kemampuannya sendiri, ada yang fi'il muta'addi dengan bantuan lainnya. Fa'il muta'addi bi nafsih ma yasiru ilal maf'ul bi mubasharatan ay bi ghairi wasitatin bi ghairi wasitati harfil jar nahwu tadabbartul kutuba wa maf'ulu yusamma sarihan. Disebut fi'il muta'addi bi nafsih jika fi'il tadi dapat mencapai maf'ul bi secara langsung, yakni tanpa perantara huruf jar. Contoh tadabbartul kutuba, maka tadabbar di sini muta'addi bi nafsih karena bisa langsung menyebutkan maf'ul bihnya tanpa bantuan atau perantara yang lain. Maf'ul bih dari fi'il muta'addi bi nafsih disebut maf'ul bih sharih. Wal muta'addi bi ghairihi ma yasilu ilal maf'ul bih bi wasitati harfil jar. Sedangkan fi'il muta'addi bi ghairihi ialah fi'il muta'addi yang bisa sampai pada maf'ul bi dengan perantaraan huruf jar. Nahwu dhahabtu bika. Lafadz bika mahal nasab maf'ul bi. Dhahaba yang asalnya lazim menjadi muta'addi dengan sebab bantuan huruf jar ba, ya. Wa maf'uluhu yusamma ghair sharih. Maf'ul bih dari muta'addi bi ghairihi disebut maf'ul bih ghair sharih. Kalau ditanya maf'ul bih sharih itu apa, jawabannya maf'ul bih yang terletak setelah al-muta'addi bi nafsih. Kalau ditanya apa yang dimaksud maf'ul bih ghair sharih, jawabannya maf'ul bih yang terletak setelah al-muta'addi bi ghairihi, yakni biwasitati harfil jar. Al-Khamisah, masalah yang kelima. Sya'nul ma'fi' lil muta'addi ayan siba maf'ulahu illam yanub anfa'ilih nahu tadabbartul kutuba. Fi'il muta'addi fungsinya ialah menasabkan maf'ul bih jika maf'ul bihnya tidak mengganti posisi fa'il yang dibuang, yakni tidak dijadikan sebagai naibul fa'il. Naam, contoh tadabbartul kutuba. Tadabbar di sini fi'il muta'addi menasabkan al-kutuba sebagai maf'ul bihnya selama maf'ul bihnya tadi tidak dibuat naibul fa'il. Kalau dibuat naibul fa'il maka dirofa, ya. Taib. Fa inna ba'anhu wajaba raf'uhu kama taqaddam nahwu tudbiratil kutub. Jika maf'ul bihnya dijadikan sebagai naibul fa'il maka wajib dirofa, seperti contoh-contoh yang telah lalu dalam bab naibul fa'il. Nahwu tudbiratil kutub. Waqad yurfa'ul maf'ul wa yunsabul fa'il inda amnil labs. Nah, ini ada sesuatu yang tidak lazim, ya. Terkadang maf'ul bi dirfa, fa'ilnya dinasab. Yang umum itu apa? Fa'il dirfa, maf'ul bi dinasab. Ini maf'ul bi-nya dinasab, fa'ilnya dirfa. Itu boleh, tapi harus dengan syarat amnul labs, aman dari kesamaran. Kaqaulihim kharaqa atsaubu almismar kharaqa ats-tsaubu al-mismar. Ats-tsaub itu apa? Baju. Al-mismar apa al-mismar? Paku. Mismar paku. Kharaqa. Robek. Nah, yang biasanya merobek itu apa? Yang biasanya dirobek itu apa? Baju itu biasanya merobek apa dirobek? Dirobek berarti maful bi kan? Paku biasanya apa ini? Merobek berarti apa ini? Pelaku berarti ats-tsaubu itu maful bi muqaddam tapi dirofa. Al-mismar fa'il tapi dinasab. Kharaqa ats-tsaubu al-mismar. Paku itu merobek baju. Wa huwa sama'iyun la yuqas. Ini sifatnya sama'i, tidak boleh dikiaskan dengan contoh-contoh yang lain. Nah, kalau aman dari labas, caranya begitu. Fa'il adalah lafaz-lafaz yang biasa menjadi pelaku. Maf'ul bihnya ialah lafaz-lafaz yang biasa menjadi objek perbuatan. Nah, maka ketika itu fa'il dinasab maf'ul bih dirofa, enggak masalah. Ya. Nah, karena secara makna tidak sama alias jelas. Tapi ini sifatnya sama'i saja. La yuqas, enggak boleh dikiaskan dengan yang lain. Artinya kita anggap hukum asalnya enggak boleh. Boleh itu sifatnya sama'i. Itu terkadang ucapan itu diviralkan oleh orang Arab, ya. Kita enggak usah ikut-ikut. Naam. Karena tidak umum. Nah, ya. As-sadisah, pembahasan yang ke-6, al-muta'addi bin nadhar ila adadi maf'ulihi yang qasim ila thalathati aqsam. Fi'il muta'addi, jika dilihat dari jumlah maf'ul bihnya, terbagi menjadi 3 macam. Al-awwal ma yata'adda ila maf'ulin wahid. Yang pertama, fi'il muta'addi yang membutuhkan satu maf'ul bih. Ini kebalik ya. Maf'ul itu bukan maf'ul. Nahu kataba akrama fi qaulika kataba Zaid ad-darsa akrama Zaid al-ustada. Ini contoh fi'il muta'addi yang membutuhkan satu maf'ul bih ialah kataba, menulis, akrama, memuliakan. Contoh ucapanmu kataba Zaidun ad-darsa, Zaid menulis pelajaran. Akrama Zaid al-ustada, Zaid menghormati atau memuliakan ustadznya. Ad-darsa al-ustada maf'ul bih. Naam. Atsani ma yata'adda ila maf'ulaini. Ini juga salah balik tulisannya ya. Yang kedua, fi'il muta'addi yang membutuhkan 2 maf'ul bih. Wa huwa qismani. Untuk yang ini ada 2 pembagian. Akhaduhuma. ma asrul maf'ulain fihi al-mubtada wal khabar qadanna wa akhwatiha nakhudratu zaidan aliman wal asru zaidun alim. Yang pertama, dua maf'ul bihnya berasal dari mubtada khabar seperti dhanna wa akhwatuha. Contoh dhanna tu zaidan aliman, zaidan maf'ul bih pertama, aliman maf'ul bih yang kedua. Asalnya zaidun alim, zaid mubtada, alimun khabar. Atsani ma laisa asluhuma al mubtada wal khabar ta'ata wa akhwatiha. Yang kedua, kedua maf'ul bihnya tidak berasal dari mubtada khabar. Contohnya aktau dan saudara-saudaranya. Nahu aktaitu zaidan dirhaman. Zaidan maf'ul bih pertama, dirhaman maf'ul bih kedua. Enggak boleh engkau kembalikan ke asal zaidun dirhamun. Zaid itu uang dirham. Maksudnya salah, ya kan? Enggak semana. Jadi caranya begitu. Kalau pengen tahu ini dua maf'ul bih asalnya mubtada khobar atau tidak, coba dikembalikan rafa dua-duanya ya, kemudian artikan. Kalau artinya cocok berarti asalnya maf'ul bih tadi dalam tanda khobar. Tapi kalau rusak maknanya, enggak cocok, berarti maf'ul bih tadi asalnya bukan tanda khobar ya. Nah, zaidun qa'imun menjadi dhanantu zaidan qa'iman, bisa enggak? Nah, bisa. Kalau Zaid itu berdiri. Kalau Utsman baitun, Utsman itu rumah, kan rusak ya. Karena akta itu Utsmana baitan, aku memberi Utsman rumah. Karena ketika dirafakan akta Utsmanu baitun rusak, berarti menunjukkan maf'ul bih-nya tidak berasal dari mubtada khobar. Jadi maf'ul bih jadi fi'il muta'addi yang membutuhkan dua maf'ul bih terbagi dua. Ada yang maf'ul bih-nya berasal dari mubtada khobar, nidhanna wa akhwatuha. Ada yang maf'ul bih-nya tidak berasal dari mubtada khobar. Ini berarti apa ini? Atau akhwatuha. Naam. Ats-tsalits ma yata'adda ila tsalatsati mafa'il ka'lama wa ara. Nahu a'lam tu zaidan al-khabara waqian. Yang ketiga, fi'il muta'addi yang membutuhkan tiga maf'ul bih seperti a'lama dan ara. Contoh a'lam tu zaidan al-khabara waqian. Aku memberitahu si Zaid bahwa berita itu betul-betul terjadi. Naam, zaidan maf'ul bih pertama, al-khabar maf'ul bih yang kedua, waqi'an maf'ul bih yang ketiga. Naam, ini sudah dibahas semua dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Taib, adapun pembahasan berikutnya tentang fi'il lazim, kemudian ciri-ciri fi'il lazim, terus bagaimana cara membuat fi'il lazim jadi muta'addi, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat di murojaah lagi ya, yang sudah pernah diajarkan, dan siap-siap untuk imtihan lagi barakfikum. Imtihannya keempat, kalian persiapkan baik-baik. InsyaAllah akan saya umumkan kapan imtihannya pada pertemuan yang akan datang. Naam, jazakum khair atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.